Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. خلفنا عزكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kelapangan sehingga walhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali talabul ilm, melanjutkan kembali tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, mempelajari kalam Allah, firman Allah, dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairuddin a'zakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita Risalah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Kita telah menyelesaikan 6 prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dan prinsip yang terakhir yang telah kita pelajari adalah prinsip ahli sunnah berkaitan dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk dari keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai para sahabat, mendoakan keridhaan untuk mereka, berloyalitas kepada mereka, tidak mencela mereka, dan diam serta menutup pintu-pintu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Menyelisihi prinsip orang-orang nawasib, orang-orang khawarij garis keras yang mereka mengkafirkan para pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan menyelisihi orang-orang syiah rafidah yang mana mereka berlebih-lebihan pada sebagian ahlul bait hingga menuhankan mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada prinsip yang ketujuh. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wara'ah al-aslus sabi', prinsip yang ketujuh. Mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Termasuk prinsip dan keyakinan ahlu sunnah adalah mencintai ahlu bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membela mereka. Qala al-muallif hafizahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk prinsip dan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, mahabbatu ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela mereka. Amalan biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk mengamalkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah, jagalah ahlu baitku, jagalah keluargaku, perhatikanlah keluargaku. Prinsip yang sangat besar kana fadina azakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mencintai keluarga beliau. Kita wajib untuk membela keluarga beliau. Menjaga lesan kita. Jangan sampai kita mencela dan menghina keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya keluarga beliau yang dimaksud di sini adalah ahlu baitihi minal mu'minin. Keluarga beliau yang beriman. Keluarga beliau yang memeluk Islam. Wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna wa arbahun. Dan termasuk dari keluarga Rasul adalah istri-istri beliau, ibunya kaum yang beriman. Semoga Allah meridai mereka semua. Faqad qala Allah ta'ala ba'dama khatabahun biqaulihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah Allah berfirman kepada mereka dengan firmannya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-30. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, wa wajjaha ilaihin nasa'ih wa wa'adahunna bil ajril azim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan dan bimbingan kepada istri-istri nabi serta menjanjikan untuk mereka pahala yang sangat besar kalau mereka mau mengikuti nasihat tersebut. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk menghindarkan kalian dari kenajisan, kotoran, wahai ahlu bait, dan Allah ingin menjadikan kalian sebagai makhluk yang mulia. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Prinsip yang sangat jelas diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan juga diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai keluarga beliau, menjaga keluarga beliau, menjaga kehormatan keluarga beliau, dan termasuk dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak diperkenankan untuk satu pun dari kalangan umatnya, terlebih khusus para sahabat, untuk menikahi salah satu dari istri-istri beliau, dikarenakan mereka sudah menjadi ummahatul mu'minin, ibu dari semua orang-orang yang beriman. والأصل في أهل البيت قرابة النبي sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan keluarga beliau adalah kerabat-kerabat beliau. Wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassatan. Dan yang dimaksud dengan keluarga beliau di sini yang dianggap sebagai ahlul bait yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan dalam Islam adalah kerabat beliau yang saleh saja. Keluarga beliau yang beriman saja. Keluarga beliau yang di atas sunnah, yang di atas kebenaran. Amma qarabatuhu ghairus salihin falaysa lahumul haq ka'ammihi Abi Lahab wa man syabahahu. Adapun kerabat beliau yang tidak saleh, kerabat beliau yang tidak beriman, kerabat beliau yang kafir, maka mereka tidak mendapatkan keistimewaan sama sekali. Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Seperti contohnya paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan yang semisalnya. Keluarga beliau, meskipun dia adalah orang-orang dekat secara nasab dengan beliau, namun ketika dia tidak mau beriman dengan beliau, mengkafiri risalah yang beliau bawa, tidak mau mengikuti ajaran beliau, fala karamata lahum, maka tidak ada kemuliaan untuk mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Masad ayat yang pertama, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan binasa. Ayat ini khirafuddin a'azakumullah sangat jelas dan tegas mengajarkan kepada kita bahwasanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kafir tidak ada kemuliaan bagi mereka meskipun nasab garis keturunannya dekat dengan beliau, itu bukan jaminan mereka selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Famujarradul qarabah minar rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisabu ilaih min ghairi salahin fid din, maka semata-mata memiliki kedekatan nasab dengan Rasul, menyandarkan dirinya senasab dengan Rasul tanpa memiliki kebaikan agama, la yughni sahibahu minallahi syai'a, yang seperti ini tidak ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Meskipun dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, meskipun dia termasuk dari garis keturunan Nabi, kalau dia bukan orang yang saleh, menentang sunnah Rasul, tidak menerima ajaran beliau, tidak mengikuti wahyu beliau, maka orang yang seperti ini, la yughni minallahi syai'ah, tidak dianggap di sisi Allah, Allah tidak akan menganggap kedudukannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengingatkan. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kabilah Quraisy, yang beliau panggil adalah kabilah terpandang dari kabilah-kabilah bangsa Arab, yaitu kabilah Quraisy. Beliau mengatakan, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian dari murka Allah. Aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya Abbas, amma Rasulullah, wahai Abbas, paman Rasulullah, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyyah, ammat Rasulullah, wahai Safiyyah, bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Mintalah hartaku semaumu, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah sedikitpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengingatkan keluarganya dan seluruh keturunannya ila yaumil qiyamah bahwasanya semata-mata nasab, semata-mata kedekatan nasab dengan beliau bukan jaminan. Rasul sendiri yang mengatakan, aku tidak mampu menyelamatkan kalian. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan beliau. Beliau seorang nabi, bahkan afdalul anbiya wal mursalin. Nabi dan rasul yang paling utama, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Beliau sendiri mengatakan yang seperti ini dan ditujukan kepada keluarganya sendiri. Wa qarabatul rasul as-salihun lahum alaina haqqul ikram wal mahabbah wal ihtiram. Dan keluarga rasul yang salih, maka mereka berhak untuk dihormati, untuk dicintai dan dibela. Kalau mereka salih di atas sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau, maka mereka berhak untuk dihormati dan dijaga serta dibela. Disebutkan dalam biografinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas putra dari Al-Abbas. Berarti status beliau dengan Rasul apa? Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau termasuk dari sahabat yang paling muda di antara sahabat-sahabat yang ada. Ketika itu beliau sedang naik kendaraan. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat Rasul, termasuk dari pembesar sahabat Rasul, termasuk sesepuh para sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau langsung memegang tali kendaraan sahabat Ibnu Abbas, dituntun ya, padahal secara usia jauh. Ini yang megang tali kendaraan beliau, sesepuh para sahabat, termasuk kibar para sahabat. Tapi karena melihat kedudukan Ibnu Abbas sebagai keturunan Rasul, sebagai kerabat Rasul alaihi salatu wassalam, dihormati. Ketika itu sahabat Ibnu Abbas tidak mau, meminta beliau untuk minggir dari kendaraannya. Jangan, kamu tidak layak untuk memegang tali kendaraan saya. Engkau adalah ahli ilm, pembesar para sahabat. Saya tidak pantas untuk dimuliakan seperti ini. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, hakadha allamana rasuluna bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah rasul kita mengajarkan bagaimana menghormati keluarga beliau. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, arini yadak, mana tanganmu? Kemudian dicium sama Ibnu Abbas, ditarik sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, hakadha allamana rasuluna bi ahli ilmina. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasul kepada kami, menghormati para ulama kami. Wala yajuzu lana an naghluwa fihim. Namun perlu diingat, mereka dihormati, dijaga kehormatannya, dibela, tapi perlu diingat, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka. Fala tatqarrabu ilaihim bi syai'in min al-ibadah, maka tidak boleh bagi kita untuk menyembah mereka. Memang mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki keistimewaan, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, kita dilarang untuk menyembah mereka. Kita dilarang minta-minta sama mereka. Kita dilarang untuk menyembah mereka. Aw ma'taqida fihim annahum yanfa'un aw yadurrun min dunillah. Atau kita meyakini mereka itu bisa memberi kebaikan atau kejelekan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kita tidak boleh kemudian memiliki keyakinan-keyakinan syirik. Oh sahabat fulan, itu sakti. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan orang sakit. Wa illa akhirih. Punya keyakinan-keyakinan syirik. Keyakinan-keyakinan yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita melebihi batas. Tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan dalam menghormati kerabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasul saja kita dilarang untuk menyembah beliau, bahkan beliau sendiri mengecam dan mengancam siapa saja yang menyembah beliau, lalu bagaimana dengan kerabat beliau? Lebih layak lagi untuk tidak disembah dan tidak boleh bagi kita untuk mempersembahkan ibadah kepada mereka. لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Jin ayat yang ke-21. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hamba biasa, manusia biasa, tidak mampu memberikan kepada kalian bahaya dan tidak mampu memberikan kepada kalian kemanfaatan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini hamba biasa, manusia biasa, tidak mampu memberikan manfaat dan bahaya untuk diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniyassu. Kalau seandainya aku tahu ilmu ghaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan pernah terkena bencana dan musibah. Ayat ini khanafuddin a'azakumullah sangat jelas mengajarkan kepada kita untuk memposisikan masing-masing pihak sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Nabi kita adalah utusan Allah. Wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran beliau. Wajib bagi kita untuk mencintai beliau. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah beliau. Wajib bagi kita untuk mengamalkan ajaran beliau. Tapi ingat, jangan kemudian kita menyembah beliau. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau hamba biasa, tidak pantas untuk disembah. Namun beliau adalah utusan Allah, tidak boleh untuk didustakan. Fa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalik fa kaifa bighairihi. Kalau rasul saja diajari oleh Allah untuk mengucapkan ucapan seperti ini, lalu bagaimana dengan selain beliau yang tidak punya jaminan kedudukan di sisi Allah, tidak punya jaminan keselamatan di sisi Allah, tidak maksum dari dosa? Tentu lebih layak lagi harus membaca dan mendadaburi ayat ini. Rasul saja diajari oleh Allah, katakan kepada seluruh umat manusia, katakan kepada semua umatmu, kalau kamu itu hamba biasa, manusia biasa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikitpun. Lalu bagaimana dengan selain beliau, lebih layak lagi tidak bisa memberikan apapun kepada yang lain. Fama ya'taqiduhu ba'dun nas mimman yantasibun liqarabatir rasul i'tiqadun batil. Adapun yang diyakini oleh sebagian pihak ketika mereka meyakini kerabat Rasul alaihi salatu wassalam dengan keyakinan-keyakinan kesyirikan, maka itu kata beliau adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak pantas. Kalau kita tidak boleh meyakini keyakinan-keyakinan syirik terhadap Rasul, maka lebih layak lagi kita tidak boleh melakukannya terhadap selain beliau. Rasul yang sudah dijamin bagaimana beliau, surga tempat beliau, bahkan a'la darajatil jannah, tempat beliau nanti di surga Firdaus, surga yang paling tinggi levelnya nanti. Beliau maksum dari kesalahan, orang yang sudah jelas bagaimana kedudukannya. Kita tidak boleh meyakini keyakinan kesyirikan terhadap beliau, lalu dengan yang selain beliau lebih layak lagi. Hakada ikhrafudina azakumullah. Ini adalah prinsip yang ketujuh yang mengajarkan kepada kita bagaimanakah prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam mensikapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk membela mereka. Kita wajib untuk menjaga kehormatan mereka. Kita wajib untuk menghormati mereka, mencintai mereka. Tapi ingat, jangan kemudian kita hulu dan berlebih-lebihan dalam mensikapi mereka. Kemudian prinsip yang ke-8, al-aslu tsamin. Prinsip yang ke-8, at-tasdiqu bikaramatil awliya, meyakini kebenaran karamah para wali. Sekarang setelah beliau menyebutkan prinsip secara khusus tentang kerabat Rasul, sekarang beliau menjelaskan secara umum tentang karamah para wali. Bagaimanakah prinsip ahlu sunnah dalam memandang karamah para wali? Qala al-muallif hafizahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari prinsip ahli sunnati wal jamaah, at-tasdiq bi karamatil awliya. Termasuk prinsip mereka adalah meyakini kebenaran karamah para wali. Para wali, mereka memiliki karamah yang Allah berikan kepada mereka, dan kita wajib untuk meyakini kebenarannya. Wahia, karamah adalah ma qad yajrihi Allah ala aidi ba'dihim min khawariqil adad. Karamah maknanya adalah kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang dikehendaki. Ikraman lahum, sebagai bentuk kemuliaan untuk hamba tersebut. Ini definisi karamah. Apa itu karamah? Kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang dikehendakinya sebagai bentuk kemuliaan untuk hamba tersebut. Kama dalla ala zalik al-kitab was-sunnah, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad ankara wuqu' al-karamat al-mu'tazilah wal-jahmiyah, dan ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengingkari adanya karamah. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lum, dan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap perkara yang sudah jelas dan nyata. Perkara karamah hampir semua pihak meyakininya. Semua pihak hampir meyakini kebenaran akan adanya karamah para wali. Hanya saja tidak semuanya benar dalam memahami karamah tersebut. Kalau tahu, iya, semuanya tahu, meyakini wali punya karamah. Tapi tidak semuanya benar dalam meyakini prinsip yang satu ini. Dikatakan oleh beliau, hafizahullah, walakin, tapi ingat, yajibu an na'lam anna minan nas fi waktina man dhalla fi mawdu'il karamat. Perlu diingat, kita mengetahui di masa kita sekarang banyak orang-orang yang salah paham tentang karamah. Banyak orang-orang yang salah dalam memahami karamah. Wa ghala fiha, dan banyak di kalangan manusia yang berlebih-lebihan dalam memandang karamah. Hatta adghala fiha ma laysa minha, hingga mereka menganggap sesuatu yang bukan karamah dikatakan sebagai karamah. Contohnya apa? Minasy'wadah, berupa perdukunan. Wa'malis sahrah wasyayatin wad-dajjalin, dan praktek-praktek tukang sihir, setan-setan, dan para pendusta. Jadi orang sekarang agak ngeblong, ya, agak berlebihan, jauh sesuatu yang bukan karomah dikatakan sebagai karomah. Kenapa? Karena mereka salah paham dalam mendefinisikan yang namanya karomah. Mereka salah dalam memandang yang namanya karomah. Anggapan mereka yang namanya karomah itu adalah sesuatu di luar kebiasaan tanpa melihat bagaimana orang yang memiliki karomah tersebut. Oh, yang penting orang ini punya kebiasaan yang unik, bisa terbang sendiri, ya, jalan tidak pakai kaki, ya, mau ke laut tidak pakai perahu, terbang tidak pakai pesawat. Wah, ini orang unik bin antik. Ini berarti punya karomah. Orang ini punya karomah wali. Banyak orang yang salah yang seperti ini. Wal farqu wadih bainal karamah wasyahwadah. Sementara perbedaannya sangat jelas antara karomah dengan perdukunan. Fal karamah ma yajri ala aidi ibadillah as-salihin. Karomah, ciri-cirinya adalah peristiwa di luar kebiasaan dan hal itu terjadi pada hamba-hamba yang saleh. Dan perlu diingat, perlu ditambahi, karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Dan yang melakukannya belum tentu bisa melakukan dua kali. Itu yang namanya karomah. Karena karomah itu langsung datangnya dari Allah. Bukan sesuatu yang diusahakan. Orang itu bisa terbang. Dilihat dulu. Diusahakan apa enggak? Ya. Yang namanya karomah, yang memilikinya orang yang soleh. Dan ingat, karomah tidak bisa dipelajari. Dan pelakunya belum tentu bisa mengulanginya dua kali. Itu karomah. Wasya'wadah. Sementara sya'wadah, perdukunan. Ma yajri ala yadis sahrah. Wal kafara wal malahidah biqasdi idlalil khalq wabtizazi amwalihim. Kalau perdukunan itu adalah kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan sesat dengan tujuan menyesatkan manusia dan mengambil harta mereka. Bodoh-bodohi orang, ya, orang yang gak ngerti tambah dibikin gak ngerti. Orang yang memang sudah bodoh dibodoh-bodohi, tujuannya apa? Ngambil hartanya. Wal karamah sababuha atta'ah, dan karamah sebabnya adalah ketaatan. Wasya'wadah sababuha al kufr wal ma'asi, sementara perdukunan sebab munculnya adalah kekufuran dan kemaksiatan. Semakin tinggi tingkat ketaatan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Allah memberikan karomah terhadap orang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi kualitas maksiat dia, semakin tinggi kekufurannya, maka semakin sakti pula perdukunan dan ilmu sihir yang ada pada dirinya. Ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam memandang yang namanya karomah. Karomah adalah sesuatu di luar kebiasaan. Dan sesuatu itu diberikan kepada hamba yang saleh saja. Dan sesuatu itu tidak bisa dipelajari. Dan yang melakukannya belum tentu bisa mengulanginya dua kali. Dan ingat, bukan berarti ketika orang itu mendapatkan karomah dari Allah, berarti dia maksum. Tidak. Bukan berarti ketika dia mendapatkan karamah dari Allah, berarti boleh bagi kita untuk minta-minta kepadanya. Bukan berarti ketika Allah memberikan karamah kepada seorang hamba, bukan berarti kita boleh meminta-minta kepadanya, memberikan ibadah kepadanya, atau yang semisalnya. Karamah itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kemuliaan dari orang itu. Tidak menunjukkan kemaksumannya. Tidak menunjukkan kalau dia itu bisa dituhankan. Atau yang semisal itu. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَجْرِي عَلَى الْمَا أَوْ يَطِيرُ عَلَى الْهَوَى. Kalau kamu melihat ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, ya, فَلَا تَغْتَرُ بِهِ حَتَّى تَنْظُرَ fihi. Kamu jangan tertipu dengan orang ini sampai kamu lihat siapa dia. Kalau dia mengikuti sunnah Rasul, orang yang saleh, tidak dikenal dengan sihir, tidak dikenal dengan perdukunan, bahwa karoma. Maka itu karoma untuk dia. Tapi kalau orang itu sudah terkenal sihirnya, terkenal perdukunannya, terkenal ilmu hitamnya atau semisalnya, maka itu sama sekali bukan karoma. Itu adalah amalan sihir. Itu adalah praktek perdukunan. Naam. Ini adalah prinsip yang ke-8. Termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini akan adanya karomah. Dan yang namanya karomah, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba dengan tujuan menguatkan imannya. Ketika imannya sudah mulai kendor, ya, ketika sudah mulai muncul keraguan dalam keimanannya, Allah menunjukkan padanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Dengan tujuan apa? Agar dia semakin mantap dengan kebenaran yang dia yakini. Agar dia semakin mantap dengan keimanan yang dia yakini. Oleh karena itulah, dikatakan oleh sebagian para ulama, karomah di zaman para sahabat itu lebih sedikit daripada karomah di zaman setelah mereka. Kok bisa? Karena mereka sudah dikenal bagaimana kemuliaan mereka, tidak butuh karomah untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Dan juga di sisi lain, keimanan yang sudah membaja, yang sudah mengakar dalam hati-hati mereka, tidak butuh yang namanya karomah untuk menguatkan keimanan mereka. Berbeda dengan masa-masa setelah mereka, orang-orang yang semakin jauh dari masa kenabian, orang-orang yang jauh dari masa para sahabat, mungkin banyak didapati di kalangan mereka orang-orang yang mendapatkan karomah. Tujuannya bisa jadi untuk memuliakan dia. Tujuannya juga bisa jadi untuk menguatkan keimanannya. Agar dia tidak ragu dengan kebenaran yang dia yakini. Mungkin kita ada yang bertanya. Lalu apa bedanya antara karomah dengan mukjizat? Bedanya, kalau mukjizat itu khusus untuk para nabi. Mukjizat itu khusus untuk para nabi. Dan mereka memiliki mukjizat dengan tujuan untuk meyakinkan kepada umat manusia kebenaran wahyu yang mereka bawa. Adapun karomah untuk selain para nabi. Dari kalangan hamba-hamba yang saleh. Kemudian, prinsip yang ke-9. Qala al-muallim hafizahullah al-aslu at-tasi'. Prinsip yang ke-9. Ittiba'u ma ja'a fi kitabillah aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti risalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara batin atau secara zahir. Yakni prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerapkan ajaran Al-Quran dan menerapkan ajaran Sunnah dalam kehidupan mereka, dalam prinsip dan keyakinan mereka. Wa min usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil istidlal. Termasuk dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi dalil-dalil yang ada, ittiba'u ma ja'a fi kitabillah au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam batiran wa zahiran. Prinsip mereka adalah mengikuti ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya secara batin dan zahir. Tidak secara zahir saja, tetapi betul-betul batinnya mengimani, batinnya meyakini, batinnya mengamalkan. Wattiba'u ma kana 'alaihi as-sahabah min al-muhajirin wal ansari umuman. Dan termasuk prinsip mereka mengikuti petunjuk para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar secara umum. Wattiba'ul khulafa'ir rasyidin khususan, dan mengikuti petunjuk pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah dan petunjuk secara khusus. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkannya sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupannya, pada tutur katanya, pada tindak tanduknya, pada prinsip dan keyakinannya, disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ingat, sesuai dengan bimbingan para sahabat. Ini yang penting. Memahami Al-Quran, memahami Sunnah, mengamalkan Quran, mengamalkan Sunnah, sebagaimana para sahabat memahaminya, sebagaimana para sahabat mengimaninya, sebagaimana para sahabat mengamalkannya. Haitsu awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan selain beliau, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian, fardu ain bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan wajib bagi kalian untuk mengikuti petunjuk para sahabatku, para khalifahku yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan hadis ini, khanafidina azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sunnah beliau dengan petunjuk para sahabat, menunjukkan kepada kita bahwasanya mengamalkan sunnah beliau tidak bisa dengan hawa nafsu kita. Mengamalkan sunnah beliau tidak bisa dengan akal kita semata. Tapi mengamalkan sunnah beliau harus sesuai dengan petunjuk para sahabat. Bagaimanakah mereka memahami sunnah? Bagaimanakah mereka mengamalkan sunnah? Bagaimanakah mereka menerapkan sunnah? Itulah yang kita ikuti. Kalau para sahabat memahami sunnah Rasul A, maka kita pahami A, tidak boleh B, atau semisalnya. Kalau para sahabat mengamalkan sunnah dengan amalan B, maka kita mengamalkan dengan amalan B. Tidak boleh A, tidak boleh C, tidak boleh yang lain. Karena dalam hadis ini sangat tegas. Rasul tidak hanya mengatakan alaikum bisunnati selesai, peganglah sunnahku, tidak sampai di sini. Tapi beliau kembali melanjutkan sabdanya dan mengatakan wa alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin, dan wajib bagi kalian mengikuti petunjuk para sahabatku, mengikuti petunjuk para khalifahku yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina hadahumullah fa bihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Wa la yuqaddimun ala kalamillah wa kalami rasulih kalama ahadin minan nas. Dan Ahlus Sunnah tidak pernah mengunggulkan ucapan orang lain di atas firman Allah dan sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika ada dalil, qala Allah, langsung sam'an wa ta'ah, dengarkan, taati. Jangan kemudian, oh menurut saya demikian, menurut fulan demikian, tidak pantas, bukan adab. Atau ketika datang sunnah Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahih dari beliau, maka langsung sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita taat, dan kita amalkan. Tidak bisa kemudian kita katakan, oh sebentar, menurut saya demikian, menurut si fulan demikian, menurut si alan demikian. Hal antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih tahu tentang kebenaran daripada Allah? Apakah kamu lebih tahu tentang kebenaran daripada Rasul alaihi salatu wassalam? Sampai engkau menabrakkan firman Allah, sabda Rasul, dengan ucapan selain keduanya, tidak pantas. Seorang ahlu sunnah ketika datang Al-Quran, langsung menerima dan mengamalkannya. ketika datang kepadanya hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, menerimanya dan mengamalkan. Dan tidak mengunggulkan ucapan orang lain di atas keduanya, kainan mangkan siapapun dia. Walihada summu ahlal kitab was sunnah. Oleh karena itulah, ahlus sunnah disebut sebagai pengikut Al-Quran dan pengikut sunnah. Wa ba'da akhdihim bi kitabillah wa sunnati rasulih ya'khudhuna bima ajma'a 'alaihi ulama'ul ummah. Dan termasuk prinsip ahlus sunnah, setelah mereka mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, mereka juga mengamalkan kesepakatan para ulama umat ini. Wa hadha huwa al-aslu tsalits alladhi ya'tamiduna 'alayhi ba'da al-aslain al-awwalain al-kitab was-sunnah. Dan ini adalah rujukan yang ketiga yang mereka pegangi setelah dua rujukan inti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yakni termasuk dari rujukan umat Islam yang harus dipegangi dan tidak boleh diselisihi adalah tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah kesepakatan umat, kesepakatan para ulama umat ini. Kalau sudah ada tiga dalil ini, atau salah satunya, wajib menerima, wajib mengimani, tidak boleh diselisihi, atau bahkan tidak boleh ditabrakkan dengan ucapan yang lainnya. Wa makhtalafa fihi an-nas radduhu ila al-kitab was-sunnah. Dan ketika mereka melihat perselisihan yang terjadi di kalangan umat, maka mereka mengembalikan itu semua kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Ketika melihat perselisihan umat yang ada, perpecahan yang ada, tidak kemudian dikembalikan kepada hawa nafsu. Tidak kemudian dipikir dengan akal semata. Tidak. Tapi langsung dicarikan solusinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanakah ucapan Allah? Bagaimanakah ucapan Rasul? Bagaimanakah pemahaman para sahabat tentang masalah ini? Kalau Allah mengatakan A, langsung katakan A. Ini solusinya. Kalau Rasul mengatakan B, katakan B. Ini solusinya. Kalau para sahabat dan para ulama sepakat ini C, solusinya ini, maka katakan solusinya C. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berdebat, berselisih dalam sebuah urusan, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau kalian jujur dalam mengimani Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan, hal itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Jaminan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tahu kemaslahatan dan kebaikan hamba-hambanya. Ketika kita berselisih dalam sebuah urusan, jangan kita berikan kepada yang lainnya. Langsung kita rujuk. Mana dalilnya? Kita rujuk kepada Al-Quran. Kita rujuk kepada sunnah Rasul. Kita rujuk kepada petunjuk para sahabat. Ya, dengan itu Allah mengatakan, dzalika khair wa ahsanu ta'wila, hal itu lebih baik dan akibatnya juga lebih baik. Fahum la ya'taqiduna al-ismah li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah tidak meyakini kemaksuman pada seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Yang maksum cuma Rasul, yang lainnya tidak. Dikatakan oleh Al-Imamu Malik Ibnu Anas, Imam Madhab Maliki, beliau mengatakan, kullun yukhad wa yutfak illa sahibu hadal qabr wa asyara ila qabri nabina sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing orang, ucapan dan pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Dan beliau menunjuk kuburannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasul yang sudah mengucapkan tidak ada kata tidak, yang ada adalah ia beriman dan amalkan. Wala yata'assabun li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitab was sunnah. Dan ahlus sunnah tidak fanatik dengan pendapat tertentu kecuali kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu keyakinan prinsip ahlus sunnah. Mereka tidak fanatik memegangi satu pendapat mati urip, kata orang Jawa. Hidup mati pendapat ini. Mau salah, mau benar, bertentangan atau tidak, yang penting pendapat ini sudah mendarah daging di keyakinan saya. Tidak. Ahlus sunnah itu mengukur semuanya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak memandang siapa yang berpendapat, tapi memandang dari mana dia berpendapat. Kalau dia berpendapat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pegangi, ikuti karena Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang dari mana dia, tapi yang dipandang adalah bagaimana pendapatnya, dari mana asal pendapat itu. Kalau dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka langsung memegangnya tanpa memedulikan siapa dia. Wa ya'taqidun annal mujtahid yukhthi wa yusib. Dan ahlu sunnah meyakini orang yang berijtihad, para ulama itu terkadang mereka bisa salah, terkadang mereka bisa benar, karena mereka berusaha memahami dengan pemahaman mereka. Tetapi kalau yang datang dari Al-Qur'an sudah maksum pasti benar, dan yang datang dari Rasul maksum pasti benar. Wala yasmahun bil ijtihad illa liman tawaffat fihi syurutuh al-ma'rufah 'inda ahli al-'ilm. Dan ahlus sunnah tidak membolehkan ijtihad kecuali orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat ijtihad yang telah diketahui di kalangan para ulama. Yakni ahlus sunnah ketika ingin memahami Al-Qur'an dan hadis tidak sembarangan. Tidak asal, yang penting sesuai dengan akal, yang penting sesuai dengan hawa nafsu, yang penting senang, diambil. Tidak. Tetapi ahlus sunnah ketika mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada ketentuannya. Tidak sembarangan. Harus ada petunjuknya, diambil dari para sahabat. Dan dia juga bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sembarangan. Dan syarat-syarat dalam bab ini sudah jelas dalam kitab-kitab para ulama. Wala inkara indahum fi masail al-ijtihad as-sa'ir. Dan ahlus sunnah tidak mengingkari satu sama lain dalam urusan perselisihan yang dibolehkan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya kesepakatan. Kalau ini jelas. Kalau sudah sepakat, tidak boleh diselisih. Dan dalam Islam itu ada yang namanya perselisihan. Perselisihan ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Perselisihan dikatakan tidak boleh apabila berselisih pada prinsip-prinsip dasar Islam. Pada keyakinan-keyakinan pokok Islam, pada akidah-akidah Islam, tidak boleh di situ berselisih. Kenapa? Karena keyakinannya jelas cuma satu, tidak ada yang kedua. Sementara perselisihan yang boleh, itu adalah perselisihan dalam hukum-hukum fikih, dan masing-masingnya punya dalil yang sahih yang tidak bertabrakan. Itu perselisihan yang dibolehkan. Contoh, ya, contoh yang dibolehkan, misal doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Ketika kita sholat, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca doa al-istiftah. Doa al-istiftah. Kalau kita membahas dan mengkaji hukum-hukum sholat, itu banyak. Enggak cuma satu. Banyak. Masing-masingnya berdasarkan dalil yang sahih. Maka di sini silahkan. Mau milih yang mana. Boleh berselisih di sini. Kamu boleh beda. kamu pakai doa A, silakan. Kamu pakai doa B, silakan. Dan satu sama lain tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menjatuhkan. Oh, kamu itu doanya kependekan, tidak pas. Yang ini agak panjang, lebih khusyuk. Tidak bisa yang seperti itu. Ini punya dalil, ini punya dalil, itu punya dalil. Silakan diamalkan. Ingat, perselisihan yang boleh, ketentuannya apa? Yaitu dalam masalah hukum-hukum fikih, masing-masingnya ada dalil dan tidak bertabrakan. Itu perselisihan yang dibolehkan. Ahlus sunnah, ketika melihat perbedaan yang seperti itu, masing-masing ada dalilnya, tidak bertabrakan, bisa dikompromikan, masing-masing bisa mengamalkan sesuai dengan dalil yang dia miliki. Maka ahlus sunnah berlapang dada di sini. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan. Oh, kamu mengamalkan itu, apa dasarnya? Dasarnya ini, hadis yang sahih, ini demikian, pemahaman para ulama demikian, pemahaman para sahabat demikian. Silakan diamalkan, itu pendapatmu, silakan, ada dalilnya. Oh, kamu apa pendapatnya? Usaha pendapatnya ini, ada dalilnya, ini demikian, wa ila akhirih, itu pendapatmu, wa ila akhirih. Fal ikhtilafu indahum fil masail al ijtihadiyah la yujibul adawah wat tahajur bainahum. Perselisihan menurut ahli sunnah dalam masalah-masalah ijtihad, yakni dalam hukum-hukum fikih, itu tidak menyebabkan permusuhan dan saling boikot. Perselisihan dalam bab fikih itu biasanya identik dengan perselisihan mazhab. Ya, dalam bab fikih yang terkenal di kalangan keumuman umat Islam, ada empat madhab, ya toh? Ada madhab yang paling tua, kita urut, yang paling tua madhab Hanafi. Di bawahnya madhab Maliki. Di bawahnya lagi madhab Syafi'i. Di bawahnya lagi madhab Hambali. Ini empat madhab dalam bab fikih. Dan biasa, madhab Maliki punya pendapat A, madhab Syafi'i punya pendapat B, madhab Malik, Hanafi punya pendapat Wailakri, beda-beda. Ya. Ahlus sunnah memandang, kalau perbedaan ini masing-masing punya dalil dan tidak bertabrakan, maka silakan masing-masing mengamalkan sesuai dengan dalilnya. Ya, tidak kemudian saling menyalahkan. Oh, kamu maksudnya apa? Hambali, saya Syafi'i. Wes, tidak bisa, tidak akan ketemu. Padahal masalahnya bisa ditoleran, tidak bertabrakan. Itu saja sudah boikot-boikotan. Lihat dari jauh melengos. Ya. Lagi jalan motor ketemu sama temannya, langsung riting kanan atau riting kiri atau putar balik, wail akhir. Tidak, tidak seperti itu. Ahli sunnah tidak seperti itu. Kalau masalahnya ada dalilnya, dalam masalah hukum fikih bisa dikompromikan, tidak bertabrakan, silakan diamalkan. Kamu punya pendapat itu punya dalilnya, silakan. Saya punya pendapat ini punya dalilnya, silakan. Masing-masing mengamalkan sesuai dengan dalilnya. Kama yaf'aluhu al-mut'assibah wa ahlul bid'ah, sebagaimana yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang fanatik dan ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah itu ta'assub al-a'ma, fanatik buta. Kenapa? Karena yang mereka melihat itu adalah orangnya. Saya gandrungi alim fulan. Ya sudah, semua pendapat alim itu dipegangi sama dia, hidup dan mati sama alim fulan. Apapun yang menyelisihi alim tersebut, ditolak, diingkari, meskipun benar. Itu prinsipnya ahli bid'ah. Atau orang-orang yang fanatik. Ahli sunnah tidak seperti itu. Kamu mau mengikuti madhab manapun yang penting benar, kalau ada dalilnya, benar dalilnya, tidak bertabrakan, bisa dikompromikan, silahkan diamalkan. Bal yuhibbu ba'dhum ba'dha, bahkan masing-masing mereka mencintai satu sama lain, saling menghormati, tidak memusuhi. Wa yuwali ba'dhum ba'dha, dan satu sama lain saling berteman, tidak bermusuhan. Wa yusalli ba'dhum khalfa ba'd, dan sebagiannya salat di belakang yang lain, enggak kemudian menjauh. Misal imamnya ini punya pendapat, ya, punya pendapat kalau dia habis rukuk, ketika i'tidal, dia begini, ya. Sami Allahu liman hamidah, tangannya balik lagi, kayak orang sedekah, ya. Dia makmum, punya pendapat tidak seperti itu. Pendapat dia, sami Allahu liman hamidah, irsal, ya sudah, tangannya lepas. tidak kemudian saling bermusuhan. Imamnya tangannya sendekep, pasti tidak, terus gak usah sholat di belakangi. Bukan madhab saya, tidak. Ahli sunnah lapang. Dia punya dalilnya. Dalil yang sahih, bisa dikompromikan. Kamu mau mengamalkan ini, silakan. Yang ini mau mengamalkan ini juga, silakan. Ma'akhtilafihim fi ba'dil masail al-far'iyah. Dalam keadaan mereka terkadang berselisih, beda pendapat dalam urusan hukum-hukum fikih. Bikhilafi ahlil bid'ah, fa innahum yu'adun, au yudallilun, au yukaffirun man khalafahum. Beda dengan ahlul bid'ah. Kalau mereka tingkatannya ekstrim, saling memusuhi, saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pendapatnya. Saya punya pendapat A dari Pak Kiai A, dari Alim A. Ya sudah, ini benar, pasti benar. Yang lainnya salah, yang lainnya sesat. Padahal masing-masing ada dalilnya. Padahal masing-masing bisa dikompromikan. Hukum fikih biasa, masing-masing sudah ada dalil. Tapi ahlul bid'ah tidak seperti itu. Fanatik buta. Ya, yang tidak sesuai dengan pendapatnya, sesat. Yang tidak sesuai dengan pendapatnya, salah. Yang tidak sesuai dengan pendapatnya sampai pada tingkat dikafirkan. Wal'iyadu billah. Intinya khabarin a'azakumullah. Prinsip yang ke-9 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan semua yang ada di dalam As-Sunnah diamalkan secara zahir dan batin. Dikatakan oleh sebagian ulama salaf kita, mereka mengatakan, la takun adu waliyan lillahi fil zahir, adu wallahi fil batin. Kamu jangan jadi orang secara zahirnya kayak wali Allah, tapi batinnya musuh Allah. Yakni kalau kita mengamalkan agama, jangan kulitnya saja. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasul, jangan luarnya saja. Covernya, bungkusnya bagus. Sampai dikatakan oleh ulama ini, ya, kayak wali Allah. Ya. Orang kalau memandang, masya Allah, segen wali Allah ini. Tapi ternyata batinnya, dalamnya rusak. Aduhullah, musuh Allah. Jangan. Prinsip ahli sunnah adalah menerapkan agama ini secara total dan semuanya lahir dan batin. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-paruh, tidak seperempat-seperempat. Semuanya total. Ya, amalkan zahir dan batin. Meskipun tidak ada yang menyukai, meskipun banyak yang memusuhi, tetap amalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai petunjuk para sahabat, zahir wal batin. Tayyib. Masya Allah. Ternyata tadi prinsip yang terakhir ya ikhwah. Kita menyisakan penutup. Ya. Masya Allah. Sudah sampai pada penutup dari kitab ini. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, kita selesaikan sekalian kitabnya. Masih ada waktu? Dengan jawab? Kalas? Atayib. Berarti penutupan untuk kitab ini, insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.